Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Hadis ke-26 beliau sebutkan, wa anhu, dan dari beliau pula, yaitu sama seperti yang sebelumnya, hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqul man yad'uni fa'astajiba lah man yas'aluni fa'u'tiyah man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Muttafaqun alaih. Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb kita, setiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah katakan, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan ijabah baginya, aku jawab. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, pasti aku mengampuninya. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan beberapa sifat bagi Allah yang paling menonjol, yang paling tampak, dan para ulama berdalil dengan hadis ini adalah sifatun nuzul, bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Turunnya Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakininya sama seperti sifat-sifat yang lain, seperti istiwa, bahwa Allah di atas arsy. Maka seperti Imam Malik katakan, al-istiwa ma'lum, wal-kaifu majhul, atau wal-kaifu ghairu ma'lum, al-istiwa'u ghairu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Maka sama, nuzul pun demikian, an-nuzulu ma'lum, ghairu majhul. Nuzul, ma'ruf, turun. Begitu orang yang berakal sehat mendengar dan disampaikan padanya turun, ya makna yang difahami jelas, tidak perlu ditakwilkan kesana kemari. Turun-turun, ma'ruf. Wal kaifu ghairu ma'lum, hanya saja bagi Allah bagaimana turunnya ini tidak diketahui, hakikat turunnya seperti apa atau bagaimananya turunnya Allah. Wal imanu bihi wajib, mengimani itu wajib, was-su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang bagaimana-bagaimananya merupakan bid'ah. Di dalam riwayat turun Allah ke langit dunia, di hadis ini, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, sahal, kamu hitung dari tenggelamnya matahari sampai waktu fajar. Maka kamu bagi tiga. Kalau sekarang maghrib pukul 6, subuh pukul 4 berapa? 15. Gampangannya pukul 4. Berarti ada berapa jam? 10 jam. Ya, nah, 10 jam kurang lebihnya. Kamu bagi 3, berarti setiap sepertiga malam 3 jam 20 menit. Nah, 6 jam 40 menit pertama itu 2/3 malam yang pertama. 6 jam 40 menit dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tambah 40, ini setengah 1, jam 1, mulai jam 1 atau setengah 1 sampai subuh. Ini sepertiga malam yang terakhir. Di lafaz lain, finis fil lail akhir, di setengah malam yang terakhir. Setengah pun dibagi jadi 2. Kalau tadi 10 jam sekian, ya berarti 5 jam setengah, berarti lebih pagi atau lebih sore waktunya. Jam 6 berarti jam 11, setengah 12 ke atas. Ini seperti setengah malam yang terakhir. Lafaz yang ketiga di riwayat juga, fi akhir kulli laila, fi akhir kulli laila, di akhir setiap malam, di akhir setiap malam, tanpa ada penyebutan setengah wala sepertiga. Maka riwayat bagi kita, di depan kita ada 3. Sepertiga malam terakhir tadi, setengah 1 jam 1 ke atas, setengah malam terakhir, setengah 12, jam 12 ke atas. Lafadz yang ketiga, di setiap malam atau di setiap akhir malam. Tidak ada pembatasan setengah ataupun sepertiga. Ulama dalam menjamak atau mendudukkan masing-masing lafadz ini ada yang menyatakan bahwa ini tentang fadilah, keutamaan. Atau mana yang lebih afdol. Sehingga mereka katakan sepertiga malam terakhir akad lebih keutamaannya, lebih besar fadilahnya di sepertiga malam terakhir. Namun turunnya Allah ke langit dunia dimulai semenjak setengah malam terakhir. Setengah malam terakhir sudah dimulai nuzul. Tetapi waktu yang lebih afdal sepertiga malam terakhir. Ada pula yang menyatakan hitungan setengah malam terakhir dengan hitungan sepertiga malam terakhir beda, tidak sama. Mereka katakan begini, kalau setengah malam maka hitungannya dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Di situ hitungan dikatakan setengah malam terakhir. Tadi kalau jam kita sekarang sekitar setengah 12 atau jam 12 malam. Adapun sepertiga malam terakhir, hitungannya dimulai dari tenggelamnya matahari sampai waktu syuruq, isyraq, yang setelah fajar, sehingga lebih panjang. Dengan penjamaan ini, setengah malam terakhir dengan sepertiga malam terakhir berdekatan, menjadi berdekatan karena isyraq waktunya setelah fajar, mulai awal matahari terbit, pecah langit jadi terang, syuruq. Maka sepertiga malam terakhir lebih panjang waktunya dihitung dari tenggelam matahari sampai syuruq. Maka bisa ketemu sepertiga malam terakhir dengan setengah malam terakhir. Ini berdekatan sekali waktunya, tinggal beda menit saja. Maka mirip atau hampir boleh dikata sama apa yang Rasul katakan, setengah malam terakhir dengan sepertiga malam terakhir. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wa hadzal qaul wajih, pendapat ini, penjamaan ini terarah, ini bagus, direkomendasi oleh Syekhul Islam. Hitungannya jangan disamakan dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, enggak ketemu nanti. antara setengah malam dengan sepertiga malam. Tapi kalau yang setengah malam dari tenggelam matahari sampai fajar, sepertiga malam dari tenggelam matahari sampai syuruk ketemu antara setengah malam terakhir dengan sepertiga malam terakhir. Walaupun demikian, riwayat yang lebih banyak dan lebih ma'ruf lafaz sepertiga malam terakhir. Nuzul, Allah turun ke langit dunia. Ahlus sunnah menerima dan meyakini itu. Tidak berbicara lebih dari nas yang ada. Para imam ahlus sunnah tidak berbicara lebih dari nas yang ada. Nas mengatakan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Itu mereka katakan. Kita beriman bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Karena nas berkata demikian. Sami'na wa ata'na. Itu yang kita dengar, itu yang kita taati. Rasulullah SAW mengabarkan demikian. Dengan demikian, pembahasan-pembahasan yang di luar nas, permasalahan yang diungkit, dibicarakan, dibahas tanpa ada bimbingan nas di situ, semua ini merupakan qaul bila ilm, berbicara tanpa ilmu. Dan tidak ada gunanya. Karena jika ada guna dan manfaat, pasti Allah akan jelaskan kepada mereka. Pasti Rasul SAW tidak akan membiarkan, tidak akan diam, akan beliau sampaikan jika ada manfaatnya. Misalnya, pembahasan yang mereka bahas di kalangan ahlul bid'ah, ahlul ta'til, Allah turun ke langit dunia, apa berarti arsy-nya kosong? Turun ke langit dunia, dan arsy di atas langit ketujuh sana. Ketika Allah turun, apa berarti arsy-nya kosong karena ditinggal turun? Satu. Yang kedua, ketika Allah turun ke langit dunia, apakah berarti pula langit yang ketujuh atau yang di atas langit ketujuh itu kosong pula, ditinggal Allah Ta'ala Allah amma yakulun. Pembahasan-pembahasan semacam ini gak ada nasnya. Tidak ada dalilnya. Kalau saja mereka mencukupkan diri dengan yang Rasul sampaikan, selamat. Rasul mencukupkan diri. Maka semestinya mereka pun mencukupkan diri dengan apa yang Rasul cukupkan. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Khalas. Enggak ada Rasul katakan dan dengan itu arsy-nya kosong, tetapi arsy-nya tidak kosong. Enggak ada. Dan itu penting bagi seorang muslim, mukmin, terutama thalibul ilm. Kenapa pembahasan-pembahasan itu tidak ada manfaatnya? karena bermula semua itu, mereka bahas bermula dari pemahaman mereka yang menyimpang, rusak, bahwa turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Kalau makhluk, misalnya raja sedang berada di apartemen di lantai ke-10, kemudian ada tamu, tuan raja turun ke lantai 1, berarti lantai 10 kosong dari tuan raja, ya kan? Singgasananya yang di lantai 10 kosong, ditinggal turun ke lantai 1. Iya, begitu memang pada makhluk. Nah, mereka mau menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka bahas sedemikian rupa. Kalau Allah turun ke langit dunia, apa berarti arsnya kosong, langit ke-7 kosong? Karena otak mereka sudah dirusak dengan penyamaan Allah dengan makhluknya. Dari awal sudah rusak. Sesuatu yang rusak hanya melahirkan sesuatu yang rusak pula. Awalnya batil, induk semangnya batil, hanya melahirkan anak yang batil pula. Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sebagaimana zatnya tidak sama, maka sifat-sifatnya pun tidak sama. Hadis-hadis nuzul. Begitu banyak hingga ulama sebutkan mendekati mutawatir. Hadis nuzul banyak yang meriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga ulama sebutkan mendekati mutawatir. Mutawatir ma'ruf, sesuatu yang tidak mungkin bisa didustakan. Tidak mungkin didustakan. Dan tidak mungkin orang itu sepakat untuk dusta, baik dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Baik sengaja ataupun tanpa disengaja. Gak mungkin bisa kompak sepakat dengan sengaja atau tidak untuk berdusta. Misalnya, selain hadis, keumuman informasi, berita, kamu berada di sini dan seumur-umurmu kamu gak pernah ke mana? Jakarta misalnya. Seumur-umur kamu gak pernah dan tidak pernah tahu. Tapi sekian banyak orang yang sudah pernah ke sana dan seterusnya. Sekian banyak orang sepakat mengatakan di sana ada bangunan tinggi namanya Monas, berlapis emas dan seterusnya. Ini dusta atau enggak berita mereka ada di Jakarta Monas? Enggak mungkin dusta. Wong sekian banyak orang. Untuk dikatakan dusta dengan sepakat, enggak mungkin. Artinya sepakat ribuan orang ini kumpul misalnya rapat, ayo kita sepakat, kita buat berita hoax, berita dusta bahwa di Jakarta ada yang namanya Monas. Padahal gak ada kenyataannya. Ini kalau sepakat. Tanpa kesepakatan, ya yes, kebetulan yang ini bilang ada Monas, itu ada Monas, fulan bilang ada Monas, sekian orang, sampai ratusan, sampai ribuan orang mengatakan ada Monas. Loh kok bisa kebetulan tanpa ada dusta, tanpa ada ini dan mereka, semuanya tidak mungkin. Maka gak bisa kamu tolak, gak bisa kamu dustakan. Harus diterima kebenarannya. Al-Muhim itu seputar mutawatir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah katakan, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, untuk aku pasti akan menjawab doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. Meminta apapun dari hajat dunianya maupun akhiratnya. Man yastaghfiruni fa'aghfirolahu. Siapa yang meminta ampunan, istighfar kepadaku, aku pun pasti akan mengampuninya. Tiga martabat doa, sual, dan istighfar. Dimulai dengan doa, karena itu umum induknya, semuanya doa. Orang istighfar berdoa meminta ampunan. Sual pun doa. Doa ul mas'alah, meminta hajat, apa yang dia maukan. Maka doa ini umum, semuanya adalah doa. Baik itu permintaan ataupun istighfar ataupun yang lainnya. Doa. Doa itu sendiri, para ulama sebutkan bisa satu berupa pengakuan. Pengakuan itu doa. Ini kamu mengaku di hadapan Allah, ya Allah, aku melakukan maksiat ini. Mengaku. Aku berbuat dosa ini. Dan aku sangat menyesal, aku takut azab-Mu begini. Itu doa. Pengakuan adalah doa, i'tiraf. Doa pula bisa berupa thana'ul hasan, hamd, pujian. Dengan kamu katakan, ya Rabbana, Allahumma anta raziquna, ya Fattah, ya Razzaq. Kamu puji-puji. Ya Allah, Engkau yang memberi kami rizki, Engkau yang maha membuka kebaikan untuk hamba-Mu, Engkau yang memberi rizki mereka. Pujian. Dan itu juga doa. Karena maknanya tersirat jelas kamu meminta rizki dengan kamu puji-puji Allah. Dan yang ketiga, ya permohonan. ighfirli, urzukni, usturni, dan yang semisalnya. Maka doa ini umum. Kemudian soal, siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku beri, ini lebih khusus. Salah satu bentuk doa adalah soal. Ya, meminta kepada Allah, memohon. Ya Allah, beri aku keturunan, jadikan mereka saleh, jadikan istri dan anak-anakku saleh, taat kepadamu, kepada Rasulmu, dan seterusnya. Beri kami taufik. Ini khusus doa dalam bentuk permohonan. Atau permohonan dalam bentuk berlindung diri. Ya Allah, jangan engkau azab kami. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami. Ini pula soal. Yang ketiga, istighfar. Ini lebih khusus lagi. Salah satu bentuk soal, soalul maghfirah. Salah satu bentuk permintaan, permohonan adalah permohonan ampunan. Maka mengkerucut hadis. Awalnya doa luas, naik ke atas soal lebih sempit, lebih fokus. Lebih fokus lagi adalah istighfar, hanya itu yang kamu minta. Dan semuanya Allah janjikan kebaikan. Yang berdoa Allah ijabah, yang meminta Allah beri, yang istighfar Allah ampuni. Hadis juga selain yang telah lalu menjelaskan sifat kalam bagi Allah. Allah berbicara dan ini pembicaraan Allah. Ini perkataan Allah sekarang. Siapa yang berdoa padaku akan aku ijabah. Siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang istighfar aku ampuni. Ini perkataan siapa? Perkataan Allah, berarti Allah berbicara. Makanya para ulama jadikan hadis ini bantahan keras kepada Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan yang bersama mereka. Karena mereka katakan untuk mengingkari sifat kalam bagi Allah, ketika disodorkan hadis semacam ini, kata mereka, ya suara itu bukan suara Allah. Tapi kata mereka, ada khilaf di kalangan mereka. Ada yang mengatakan, ya Allah jadikan suara ada di langit. Atau Allah munculkan suara di bumi. Bukan suara Allah, bukan pembicaraan Allah. Ya subhanallah al-uqul. Siapa yang berhak berkata begini selain Allah? Aku jawab doanya, aku beri permintaannya, aku ampuni dosanya. Ada yang berkata ini selain Allah? Makanya tidak mungkin ada yang berhak atau bisa berbicara demikian melainkan Rabbul Alamin. Menunjukkan benar-benar Allah itu berbicara dengan perkataan yang didengar oleh yang Allah kehendaki untuk mendengarnya. Hadis pula membantah anggapan batil dari orang-orang sufi dan yang semisal mereka. Di mana mereka katakan segala sesuatu itu sudah muqaddar, sudah ada takdirnya, sudah ditentukan, dan Allah itu maha tahu, lebih tahu, bahkan jauh lebih tahu, lebih ngerti dari hambanya. Bahkan kalau kamu dengar ceramah-ceramah mereka, sering mereka katakan, kamu itu jangan gurui Allah, jangan minteri Allah. Dengan kamu katakan, ya Allah, aku ini dalam kondisi miskin, sulit ekonomiku, beri aku rizki. Kata mereka, memangnya Allah gak tahu kalau kamu miskin, sehingga kamu perlu ngasih tahu. Allah gak tahu kalau kamu butuh rizki. Allah gak tahu kalau kamu butuh ampunan, sehingga kamu beritahukan kepada Allah, ampuni aku. Itu gurui. Dan itu kata mereka, qillatul adab, kurang ajar, gak beradab sama Allah. Dan ini semua batil, kebodohan mereka. Karena satu, doa itu sendiri ibadah yang dicintai oleh Allah. Dan Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum, doalah kepada aku akan jawab untuk kalian, doa kalian. Dan hadis ini pun Allah perintahkan kepada hambanya untuk berdoa, meminta kepadanya. Karena makomnya makom hath, terghib, anjuran, berdoa, meminta, istighfar. Kalau gak ada gunanya ngapain? Kalau itu sia-sia. Dan juga takdir memang ma'ruf, sudah ditetapkan semuanya, tapi di sana ada asbab, ada pengaruhnya, asbab yang Allah syariatkan. Salah satunya doa, minal asbab. Kayak kamu sakit, untuk sembuh kamu berobat. Obat itu salah satu asbab supaya kamu sembuh. Kamu ke dokter, ke rumah sakit, asbab. Sebab yang dengan izin Allah dan itu ditakdirkan oleh Allah akan berpengaruh, punya pengaruh untuk kesembuhanmu. Dengan izin Allah. Begitu pula doa, ya Allah sembuhkan aku, beri aku afiat, buang penyakitku, asbab untuk sembuh. Mereka ngapain kalau sakit berobat dan ke dokter? Mau ngurui Allah juga. Kayak Allah gak paham kamu mau sembuh, sehingga harus ke dokter, harus berusaha, ke rumah sakit dan seterusnya. Itu asbab yang disyariatkan. Nuzul, kata Syekhul Islam, dalilnya muhkam. Muhkam, tidak mutasyabih, jelas, gamblang bahwa Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana pula istiwa alal arsh muhkam, tidak mutasyabih, dalilnya pun jelas dan banyak bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya. Yang ini muhkam, yang ini pun muhkam, maka tidaklah berbenturan satu dengan yang lain. Lalu bagaimana iman kita? Ya kita imani, gak ada beratnya. Kita beriman bahwa Allah di atas arsy-Nya, istiwa. Kita beriman bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, di setiap malam. Bagi Allah tidak ada yang sulit dan tidak ada yang sama dengan Allah satupun dari makhluk-Nya. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Maka yang ini muhkam, yang ini pun muhkam. Nah. Adzin ya muadzin. Ya muadzin. Aina anta? Qra' lana al-hadith. Iqra'. Qra' yadih ya. Wa anhu. Ila sama'id dunia. Yas'aluni. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.